Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم الحمد لله kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dalam kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala yang berkaitan dengan nama-nama Allah yang terindah dan sifat-sifatnya yang paling mulia. Dan kita telah menyelesaikan kaidah yang ketiga ya, pada cabang yang ketiga, pembagian sifat thubutiyah, sifat yang diterapkan bagi Allah Subhanahu wa taala menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sifat dzatiyah, yaitu sifat yang Allah Subhanahu wa taala telah bersifat dengannya dan senantiasa bersifat dengannya, seperti sifat pendengaran dan penglihatan. Kemudian yang kedua adalah sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah kehendaki, maka Allah ya bersifat dengannya, dan kapan Allah tidak kehendaki, Allah pun tidak bersifat dengannya. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di situ pembahasan kita terakhir ya, insyaallah taala. Kita masuk sekarang pada cabang yang keempat, al-far'ur rabi', atau cabang yang terakhir dari empat cabang yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala dalam kaidah sifat Allah Subhanahu wa taala. 3.4 ya. Iya. 3.4. Ah, ini PR-nya nih Pak Yanto. PR-nya. Saya kira PR-nya Pak, dikumpul gitu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan fi din azinallahu wa iyakum. Baik, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala pada halaman 9 dari syarah beliau terhadap kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Al-far'ur rabi' kullu sifatin min sifatillahi fa innahu yatawajjahu 'alayha thalathatu as'ilatin. As-su'al al-awwal, hal hiya haqiqiyyatun wa limadha? As-su'al al-thani, هل يجوز تكييفها ولماذا؟ والسؤال الثالث، هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ طيب، kata Syekh cabang yang keempat bahwa setiap sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala diarahkan kepadanya tiga pertanyaan. Diarahkan kepadanya tiga pertanyaan. Tentunya pertanyaan yang dimaksud di sini adalah pertanyaan yang akan mengantar kita kepada pemahaman akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan pertanyaan yang sifatnya tashkik, untuk meragukan, untuk membuat kita bimbang, bukan. Tapi tujuannya untuk mengantar kepada kita akan pemahaman yang benar akan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ya. Dan dalam pembahasan pertanyaan-pertanyaan ini kita akan dapatkan, ya, atau kita akan temukan pula apa yang diterangkan oleh orang-orang yang menolak dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ya, dengan perkara-perkara yang mereka jadikan sebagai bahan alasan untuk menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita lihat ketiga pertanyaan itu. As-su'al al-awwal, pertanyaan pertama, apakah sifat Allah itu hakikiyah, ya, atau tidak? Dan jika dia hakikiyah, mengapa? Ya. Kemudian yang kedua, apakah boleh membagaimanakan, ya, sifat Allah tersebut? Dan jika tidak boleh, mengapa? Ya. Kemudian yang ketiga, apakah sifat Allah itu serupa, menyerupai sifat makhluk? Ya. Apapun jawabannya, tentunya pertanyaan adalah mengapa tidak? Ya, atau mengapa iya? Ya, jelas tentunya tidak, ya. Baik, maka kata beliau, fajawabu su'al al-awwal, jawaban untuk pertanyaan pertama, apakah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hakikiyah? Maka jawabannya kata beliau, na'am hakikiyatun, li'anna al-asla fil kalam al-haqiqah, fala yu'dalu anha illa bidalilin sahihin yamna'u minha. Kata beliau, jika ditanyakan apakah sifat-sifat Allah itu semua hakiki, jawabannya ya, pasti dia adalah hakiki, karena al-aslu fil kalam al-haqiqah, ya, dalam kaidah yang disebutkan dalam kaidah usuliyah, ya, bahwa fidilatil alfaz, dalam makna dari lafal-lafal, bahwa al-aslu fil kalam al-haqiqah, hukum asal apa yang diinginkan dari ucapan dan perkataan kita adalah apa? Hakikat dari maknanya. Itu hukum asalnya, ya. Kenapa? Karena apa yang diinginkan dari lafal tersebut adalah makna yang dimaksud. Kan gitu, ya? Ya. Telah kita sebutkan berkali-kali bahwa al-alfaz qawalibul ma'ani. Bahwa lafal itu datang untuk membawa suatu makna, ya. Maka seseorang ketika ingin menyampaikan maksud dan tujuannya, maka daripada balaghah, dari bentuk balaghah, kejelasan dalam bertutur adalah dia membawakan lafal yang paling mudah, paling dekat, paling jelas untuk menggambarkan makna yang diinginkan. Itu pasti, ya. Karena yang diinginkan dari kalam tadi adalah ifham, ya, memberikan pemahaman kepada al-mukhatab, kan gitu, ya. Kecuali jika yang diinginkan adalah tadlil, penyesatan, ya, maka ketika itu kita akan menggunakan kalimat-kalimat berbunga, kalimat yang tidak jelas, makna yang lafal yang diinginkan dengannya bukan makna yang mutabadir, bukan yang bisa difahami langsung, atau bukan yang zahir, ya. Ini mungkin terjadi dalam keadaan tertentu seperti dalam bentuk tauriyah, ya, tauriyah menggunakan kata kinayah, ya, seperti apa yang terjadi misalnya dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika ia bersama istrinya dan bertemu dengan seorang raja yang zalim, yang suka untuk merampas istri orang. Maka ketika ditanya siapa ini, maka ia menjawab, ukhti, saudara saya, yaqsudu bihi ukhtu fil Islam, yang menginginkan saudara dalam keislaman, karena tidak ada di muka bumi muslim ketika itu kecuali mereka berdua. Paham, ya? Maka ini memang tujuannya adalah tauriyah, untuk menyamarkan, ya, untuk selamat, ya, menggunakan kalimat yang seperti ini. Seperti pula ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, maka beliau hijrah sembunyi-sembunyi bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mencari berita tentang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seseorang dan ditanya, "Min aina ant?" Dari mana kamu? Maka dia menjawab, "Minal ma." Saya dari air, ya. Memberikan gambaran seolah-olah dari Yaman. dari Yaman, ya. Artinya bukan orang Mekah berarti, orang melintas gitu. Ya. Padahal beliau maksudkan adalah ya. Wallahu khalaqa min al-ma'i kulla shay'in hayya. Allah menciptakan segala sesuatu dari air, dari sperma. Kemudian jadi hidup kan gitu ya. Walaupun dari sperma. Ya. Manusia yang lahir dari bapak dan ibu. Dari Yaman kenapa bisa? Ya, artinya kan dibebaskan, berarti bukan orang dicari. Ya, kalau saya dari Makkah, oh ini berarti yang dicari ini sama orang, karena sudah tersebar berita bahwa Rasulullah SAW keluar dari kota Makkah menuju Madinah dan dikejar. Ya, maka meskipun mereka mungkin bukan dari tim pencari, ya, bukan tim busar dari orang-orang musyrik, ya, tapi pasti tim busar akan mencari berita. Siapa yang bertemu dengan ini? Ada enggak orang yang begini dan sebagainya kan? Ya, maka Nabi SAW menggunakan tauriah minal ma. Ya, maka yang seperti ini dibolehkan dalam keadaan darurat tadi, ya. Iya. Adapun al-aslu fil kalam. Mada yuridu bih? Apa diinginkan dengannya? Al-ifham, memberikan pemahaman. Ya? Kalau begitu, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Hukum asal dalam ucapan kita adalah hakikat. Ya, hakikat. Baik. Fala yu'dalu anha illa bidalilin sahihin yumna'u minha. Maka tidaklah kita kemudian bergeser, berpaling, menyimpang dari hakikat itu kecuali dengan dalil yang sahih yang menghalangi makna hakikat tersebut, ya, yang disebut dengan muawwal, ya, makna muawwal, makna yang atau disebut juga yang takwil, ya, itu memalingkan makna dari lafal tersebut ke makna yang lain yang dia ghairu zahir, tidak secara zahir maknanya, limu'aridin rajih, karena adanya penghalang yang itu lebih kuat, ya, yang itu lebih kuat. Baik, ya, sekiranya jelas. Sekali lagi, apakah sifat Allah itu semuanya adalah hakikah, hakikiyah? Jawabannya, nah, ya, dan adalah perkara yang berat kalau kita mengatakan bahwa semua ayat-ayat sifat, hadis-hadis Nabi tentang sifat Allah SWT, ya, diinginkan dengannya garu al-mutabadir, bukan yang mutabadir, bukan hakikah, diinginkan dengannya makna mu'awwal, ya, padahal begitu banyak dalil dan keterangan yang datang tentang perkara tersebut. Paham ya? Ya, biasanya yang menyimpang dari asal perkara yang sedikit, ya, disebut al-asal karena dia gelap kan begitu ya, dia yang dominan, yang umum kan begitu namanya asal. Kalau dikatakan bahwa asalnya manusia itu merugi, ya, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, tawasobil haqi, tawasobil bersabar, berarti sedikit orang ini. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Ya kan? Berarti sedikit kan? Orang-orang yang keluar dari kerugian itu. Nah, sah disebut dia berarti asalnya manusia itu merugi. Kalau dikatakan asalnya kalam adalah hakikat, ya, atau asalnya kalam adalah ya, hakikat, ya. Kemudian ternyata kebanyakannya adalah mu'awwal. Maka ini berarti kontradiksi, ya. Kemudian di satu sisi, bahwa kalau memang betul dikatakan, kalau begitu asalnya adalah ta'wil, mu'awwal, ya. Maka ini akan berat. Kenapa? Karena berarti keluarlah dari apa yang disebutkan dari asas, tujuan kalam itu. Apa itu? Ifhamul ghair. Untuk memahamkan. Karena selalu butuh qarinah terus. Butuh karinah terus, butuh bukti data, ya, keterangan yang mengarahkan kepada makna yang ta'wil tadi, makna yang mu'awwal. Saya paham ya? Ya? Maka ini berarti keluar dari tujuan kalam yaitu ifham. Diinginkan dengannya memberikan pemahaman yang benar. Apalagi kalau kita melihat dan mengetahui betul akan tabiat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan kekhususan yang Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Jawami al-kalim. Yaitu kalimat yang ringkas dengan makna yang luas. Allah sekatakan Az-Zuhri meringkaskan kepada Nabi, ya, beberapa permasalahan, ya, yang ada dalam umat-umat terdahulu dengan beberapa lafal dalam satu lafal yang ringkas. Ya. Ya. Dan qadiman yuqal khairul kalam ya ma qalla wa dalla, sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit tapi menunjukkan jelas kepada maksud yang diinginkan, ya. Baik. Jadi ini perkara yang jelas menunjukkan kepada kita bahwa sifat-sifat Allah ini adalah sifat yang hakiki. Hanya permasalahannya adalah bahwa apa yang dimaksud dengan hakiki di sini? Ya, dalam masalah asma sifat, ya. Karena mereka mengatakan muawwal, ya, ditakwilkan harus, karena mereka menganggap bahwa hakikat itu adalah mengantar kepada tasybih, tajsim. Penetapan sifat bagi Allah menazimkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Ya, maka ilahnya sebabnya adalah mana pada afatnya adalah tasybih. Tasawur at-tasybih. Mereka menganggap memberikan gambaran bahwa setiap penetapan sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini jadi kepicikan berpikir, ya. Baik, karena kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sempurna, maha sempurna, ya kan? Ya. Dan Allah memberikan kesempurnaan kepada siapa dari hamba-Nya yang Allah kehendaki. Ya, famu'til kamal aula bihi. Maka yang menganugerahkan kesempurnaan itu pastilah lebih sempurna, bahkan maha sempurna. Maka jika Allah memberikan kepada dirinya, menyandarkan kepada dirinya sifat-sifat tersebut, maka haruslah kita fahami dengan bentuk kesempurnaan Allah dalam wujud ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kama yaliqu bijalalihi. Jelas ya? Tayyib. Dan perkara yang juga menjadi kesamaran pada mereka adalah mereka menyangka kalau kita mengatakan ya sesuai dengan hakikatnya, sifat-sifat Allah itu sesuai dengan hakikatnya, maka mereka menganggap kita harus menetapkan satu tasawur tertentu. Jelas ya? Dan inilah kemudian yang dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, dengan menyebutkan dalam kitabnya Risalah Al-Muriyah, ya, dua contoh dari perkara-perkara yang dia makhluk, ya, yang tidak kita ketahui hakikatnya, namun kita yakini bahwa dia sesuai dengan hakikat, ya. Itu apa? Perkara ruh. Yas'alunakanir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Kita beriman akan adanya ruh, ya, meyakini akan hakikat ruh tersebut meskipun kita tidak tahu hakikatnya secara detail. Hanya disebutkan dalam hadis-hadis Nabi tentang sifat-sifatnya, sebagian dari sifatnya, ya, bahwa jika seorang meninggal, ya, ketika ruh dicabut, ya, fa innal ain yattabi'ur ruh, tattabi'ur ruh, maka mata akan melihat kepada roh itu. Paham ya? Ketika dicabut. Ya, ini dari sifat-sifatnya, ya. Jadi yang kita ketahui adalah sifatnya saja. Adapun hakikat dari sifat itu, ya, maka tidak kita ketahui. Tapi kita meyakini bahwa dia ada hakikatnya. Paham ya? Yang kedua adalah al-jannah wan nar. Surga dan neraka. Kita meyakini dan beriman akan keberadaannya. Ya, bahkan di antara pokok keimanan, ya, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqaya li Maryam wa anna an-nar haqqun wa anna al-jannata haqqun wa an-nar haqqun adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Hadis Ubadah bin Samit, ya, riwayat Bukhari Muslim, ya. Maka ini menunjukkan keyakinan kita bahwa surga dan neraka itu haqqun, bahwa dia ada dan ala haqiqatihima, dan sesuai dengan hakikatnya. Ya, tapi bagaimana hakikat isinya dan sebagainya? Kita hanya diberikan kabar tentang berita, ya, tentang minumannya, makanannya, ya, tentang keindahan yang tidak terperikan yang ada di surga dan kenikmatannya, serta siksa yang tidak terperikan yang ada di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ya, maka ikhwani fiddin, kita mengimani semua itu dan meyakini atas hakikatnya. Jelas ya? Baik. Sekarang pertanyaan untuk jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Ya, apakah ada kaifiyah? Ya? Apakah kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, yajuzu takyifuha, boleh untuk kita bagaimanakan, ya? Maka Syekh menyatakan wa jawabu tsani la yajuzu takyifuha, tidak boleh dibagaimanakan. Ya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di antara dalilnya. Tentunya dalilnya sangat banyak. Ya, di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Surah Taha. Ya. Surah Taha ayat 110. Kalau ayat Kursi apa? Wala yuhituna bi syai' min 'ilmihi illa bima syaa'a. Wala yuhituna bi syai' min 'ilmihi, dan bahwa mereka makhluk la yuhituna bi syai' min 'ilmihi, tidak mampu untuk mengetahui ihatah. Ya, mengetahui, ya, akan bi syai' min 'ilmihi. Nakirah fi siyaqi nafi. Sedikit pun dari ilmu Allah illa bima syaa'a, kecuali kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Ya kan? Ya, dalam akhir surah apa itu? Nuh. Ya, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfi rasada liya'lam an qad ablagha risalati rabbihim wa hadhim ladaihim wa ahsa kulla shay'in adada. Akhir surah Nuh, ya. Jadi illa liman irtada, kecuali pada siapa yang Allah kehendaki, itu para nabi dan rasul, ya. Itu pun sedikit dari ilmu Allah yang Allah izinkan untuk diketahui, ya. Itu kan ayat Kursi. Adapun di sini Allah mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, apa yang akan terjadi dan apa yang akan berlalu dari kehidupan makhluknya. Wala yuhituna bihi ilma, dan mereka sebaliknya la yuhituna bihi ilma, tidak mampu mengetahui, ya, sedikit pun dari, ya, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhituna bihi billahi ilma, ya, termasuk zat dan si dan sifatnya, bahwa mereka tidak akan mampu mengetahui akan zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan ilmu mereka. Baik, ya. Ini ayatnya. Ini di antara ayat, ya. Walianna al-aqla la yumkinuhu idraku kayfiyati sifatillahi ta'ala, dan juga karena akal tidak mampu mengetahui akan kayfiyah, hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayfiyah ay hakikah atau kunhu sifatillahi. Ya, jadi ini perkara yang jelas di antara kalimat yang masyhur di sini adalah perkataan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Ya, dalam riwayat yang masyhur, yang sahih, yang tabit, ketika datang seseorang kepada beliau dan bertanya, ya, ya Abdillah, kaifa istawa? Kaifa istawa? Bagaimana istiwa itu? Ya, maka Imam Malik bin Anas, ya, yang megang kayu ketika itu tertunduk, ya, hatta alahu rahwa, sampai beliau berkeringat dengan keringat yang banyak, ya, thumma rafa ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, dan thumma suri alaih, kemudian dia pun tersadar, ya, dan mengucapkan dengan kalimat yang tegas, kata beliau al-istiwa ghairu majhul, istiwa itu tidaklah majhul, artinya maklum. Dan sebagainya, istiwa maklum. Istiwa itu maklum, jelas. Ya. Wal kaifu gairu ma'kul. Adapun kaifunya, kaifanya, ya, gairu ma'kul. Makanya tidak bisa dicapai dengan akal. Dan sebagainya, wal kaifu majhul, tidak diketahui. Ya. Jadi ini kalimat yang penting. Menunjukkan bahwa Imam Malik, ya, yusbitu kaifiyah. Beliau menetapkan kaifiyah dari sifat, ada kaifiyahnya, namun dia ghairumudrik bil uqul, tidak mungkin dicapai dengan akal, maka dia majhul, ya. Dan kejahilan kita akan kaifiyah tadi, ya, itu tidaklah memberikan mudarat, Ya kan? Ya, sebenarnya kita jahil akan hakikat surga dan neraka. Hanya disebutkan sifatnya, kenikmatannya dan sebagainya, ya, makanannya. Tetapi seperti yang wajib dalam riwayat-riwayat, laisa fid dunya mimma fil jannati illa asma, bahwa apa yang ada di surga dibanding dengan di dunia ini yang disebutkan kesamaannya itu hanya dalam bentuk nama saja. Namanya saja sama. Rumman, buah delimanya, ya. Kemudian susunya, khamarnya sama namanya. Tetapi dalam sebagian riwayat kursi disebutkan adattu li ibadi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan bagi hambaku, kata Allah, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati. Keindahannya, ya, kenikmatannya luar biasa. Ya. Nas'allahu min ahliha. Semoga kita dari golongan penghuni surga, amin rabbal alamin. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, lihat Imam Malik menetapkan kaifiyah, tetapi mengatakan bahwa kaifiyah itu majhulah, غير مدركه بالعقول, tidak mungkin dicapai dengan akal karena keterbatasan akal manusia, dan juga karena Allah la yata'abbadana Allah bih, Allah tidak memerintahkan kita untuk beribadah dengannya dengan mengetahui kaifiyahnya. Lihatlah ayat yang disebutkan wala yuhituna bihi ilma, bahwa makhluk Allah, ya, la yuhituna bihi ilma, mereka tidak mampu untuk mengetahui, ya, dengan ilmu mereka akan hakikat Allah Subhanahu wa taala dalam zat dan sifatnya, ya. Baik. Itu dua dalil. Pertama ayat, yang kedua akal, ya. Sebenarnya banyak dalil, ya. Dan untuk ini, untuk pembahasan ini, kita ingatkan sebuah kitab yang sangat bagus, ringkas, hanya 61 halaman, tapi dia sangat ilmiah, memuat, ya, penjelasan akan kaidah yang dipetik oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala dari perkataan Imam Malik. Ya, saya kurang tahu sudah diterbitkan atau tidak. Ya, kitabnya sangat bagus sekali, karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Kata beliau, judulnya, risalahnya Al-Athar Al-Ma'thur an Imam Malik fil Istiwa. Riwayat yang datang dari Imam Malik tentang istiwa. Dirasatun tahliliyah. Inilah pembahasan dari poin ini. Ya, kenapa? Beliau, ya, mengingatkan kepada kita karena perkataan Imam Malik ini rahma ikhtisari, meskipun dia ringkas, menunjukkan kepada kita akan hakikat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah asma dan sifat. Dan Imam Malik, Imam Ahlus Sunnah bila nizah, ya, bal Imam Darul Hijrah, disebutkan Imam Darul Hijrah, ya. Ya, muftinya Haramain, Makkah dan Madinah, Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, ya. Dan ucapan beliau ini talaqathu al-ummah biqabul. Ya, diterima oleh para ulama dan disepakati, diterima, ya. Sehingga menjadi kaidah yang pokok dalam masalah kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana muncul, ya, orang-orang yang sebenarnya sudah dari dulu, ya, yang mereka berusaha untuk mengta'an riwayat ini, dikritik riwayat ini dari sisi sanadnya dan sebagainya, ya. Padahal para jahabiyah al-muhaddithin menerimanya, seperti Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Ulwi Al-Ghafar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam Fathul Bari Sahih Bukhari, ya. Demikian pula Ibnu Abdul Hadi, ya. Mereka semua menyebutkan akan riwayat ini sabit dari Imam Malik. Tapi ada orang di sana, khususnya yang dari Mesir, ya. Sekarang disebut Saiful Asri, ya. Sekarang muncul ini dan banyak digunakan. Kalau seandainya kita cermat melihat, ya, orang-orang dari yang mengaku aswaja, ya, yang sekarang menyerang, ya, mereka kemudian mengangkat kembali poin-poin tersebut, ya. Ya. Copy paste dari apa yang ada dari tulisan-tulisan di Mesir tersebut. Ya. Maka hati-hatilah, kita harus siap untuk menghadapi perkara tersebut, ya. Dan kita yang paling penting adalah memahami, ya, perkara ini yang akan menguatkan ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari sekedar raddu fi'lin, balas membantah, tidak. Tapi pemahaman kita akan perkara ini, ya, insya Allah akan mengantar kepada kita akan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ma'rifatan sahihah, dengan pengetahuan yang benar, yang sahih, ya. Maka bisa dilihat kitab itu, ya. Sekali lagi judulnya adalah Al-Athar Al-Ma'thur anil Imam Malik rahimahullah taala fi sifatil istiwa. Fi sifatil istiwa, 61 halaman, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Maka disebutkan di situ bagaimana riwayat ini dari jalan-jalan yang sahih, ya. Kemudian disebutkan makna dari kalimat tersebut, ya, dan kemudian disebutkan dalil-dalil yang memperkuat setiap poin. Al-istiwa ma'lum, ya, ghairu majhul, disebutkan dalil-dalil yang keterangan yang menguatkan akan perkara tersebut dan bagaimana para ulama menetapkan darinya kaidah. Kemudian yang kalimat yang maksud juga ini, ya, bahwa al-kaifu ghairu ma'qul, bahwa kaifiahnya tidak bisa dapat dicapai dengan akal, atau al-kaifu majhul, tidak diketahui, ya. Dan kata majhul menunjukkan bahwa beliau menetapkan kaifiah, ya. Dan sedang sampaikan orang mentakwil, ada yang menetapkan juga, tapi mereka mentakwil, ya, dengan mengatakan bahwa maksud Imam Malik wal kaifu apa majhul, ya, maksudnya la mukayifu, ya, seperti kata Imam Malik yang lainnya wal kaifu anhu marfu, dan kaifa terhadap sifat Allah itu marfu, diangkat. Ini banyak, ini tidak boleh kita menetapkan baginya kaifiyah, dan ini batil. Yang benar bahwa ada kaifiyah, tetapi kaifiyah itu adalah majhulah anna, kita tidak ketahui, ya. Dan dalam perkara inilah beliau menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan perkara tersebut, ya, dalil-dalil yang menunjukkan perkara tersebut. Beliau sebutkan ayat surah Taha ini dan perkataan Syekh Syinkiti tentang tafsirnya, ya, juga dalil-dalil yang lain, ya, diantaranya nahan anil aglutah, Nabi melarang dari al-aglutah. Al-aglutah adalah at-ta'amuk, memperdalam, ya, ya, fil kaif, dalam masalah kaifiyah, membagaimanakan dan sebagainya, ya. Kita dapatkan keterangan-keterangan yang sangat banyak, ya. Rasul melaknat halaka al-mutanatti'un, orang-orang yang tanattu', mutasyaddiqun, al-mutaammiqun, yang memperdalam, ya, apa yang tidak ada keterangan, kita tidak dituntun kepadanya, maka tinggalkan. Paham, ya? Yaitu masalahnya, dalam masalah-masalah ada berbicara tentang kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala, membagaimanakan. Baik, ya. Jadi bisa dilihat dalam kitab tersebut itu memperluas wawasan kita, ya, memperluas wawasan kita tentang perkara ini. Tentunya kita menjaga ikhtisar dalam pembahasan. Baik, yang ketiga. Jawaban pertanyaan yang ketiga, wa jawabu ats-tsalits, yaitu pertanyaan, hal tumatsilu sifatil makhluqin, apakah sifat Allah itu menyerupai sifat makhluknya? Ya, jawabannya la tumatsilu sifatil makhluqin, tidak menyerupai sifat makhluk. Ya, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah SWT dalam surah Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya. Dan ini yang paling tepat dari kalimat la tumatsilu. Ya, sebagian mengatakan la tushbihu. Ya. Nafyu tamtsil. Ya. Menafikan, memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sebagian mengatakan, ya, bila tashbihin, yang dinafikan adalah tashbih. Ya, kalau kita kembali kepada lughatul Quran, lebih tepat adalah nafyu tamtsil, ya. Kemudian juga nafyu tamtsil itu menunjukkan nafyu musyabaha, ya, min jami'i al-wujuh, keserupaan dari seluruh sisi. Dari seluruh sisi. Adapun tashbih, ya, tashbih, maka ini, ya, penyerupaan pada sebagian sisi. Ya, penyerupaan dalam sebagian sisi. Apa mahdurnya bagaimana? Mahdurnya, apa yang menjadi masalah? Ya, karena begini, ya, bahwa nafyu tashbih ya, ini bisa difahami dengannya, khususnya kemudian di mana sebagian ulama mutaakhirin ya mengatakan bahwa penetapan sifat itu adalah tashbih. Penetapan sifat adalah tashbih. Sehingga kalau kita menafikan tashbih dari Allah, dari sifatnya, dari Allah, maka itu berarti menolak si sifat. Nanti difahami seperti itu konotasinya. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ada yang diserupakan, ya, dari sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk dari sisi makna, bukan dari sisi hakikat. Dari sisi makna, bukan dari sisi hakikat, ya. Seperti misalnya dalam hadis ru'yatullah, ya, Allah Rasul mengatakan hadis yang sahih, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylata badrin. Ada tasbih enggak di sini? Ada. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam bulan purnama. La tudammuna fi ru'yati, la tudarruna fi ru'yati. Kalian tidak akan merasakan mudharat dari melihatnya. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Ya. Maka di sana tashbih kan? Ya. Tashbih. Yang ditetapkan. Tapi bukan tashbih dan kaifiyah. Ya. Bukan tashbih mar'a bil mar'a. Apa yang dilihat. Berarti Allah diserupakan dengan bulan purnama. Bukan. Tashbih fil ru'yah. Ya, bahwa dalam melihatnya. Keadaan melihatnya seperti itu. Walillahi mathalul a'la. Dan bagi Allah sifat yang tinggi. Jelas ya? Maka menafikan tashbih dikhawatirkan kepada kita mengingkari hadis-hadis tersebut. Atau kita akan ditabrakkan dengan riwayat yang datang sebagian bentuk tashbih. Tapi dalam kadar tertentu. Lihat? Dalam kadar tertentu. Tashbih fi ba'di al-ma'ani. Tashbih dalam sebahagian makna. Itulah perkataan Imam Malik. Al-istiwa ma'lum. Paham ya? Al-istiwa ghairu majhul. Ya, tidak majhul dia, ma'lum. Ya, istiwa ma'lum. Ya, seperti kata Abul Ali ya. Istiwa ala wartafa'a. Tinggi. Ya, maknanya jelas. Paham ya? Ya. Disebutkan misalnya, ya, tangan Allah. Ya. Disebutkan wajhullah, wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada keserupaan dalam hal makna kan? Ya, tapi dalam kaifiyah, dalam hakikat, tentu saja berbeda. Dan kita tidak mungkin untuk menetapkan satu kaifiyah tertentu bagi sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia ghairu ma'qul. Tidak mungkin dicapai dengan akal manusia. Mahma balagha minal ilmi. Bagaimanapun ia sampai pada tingkat ilmu. Jelas ya? Baik, ya. Jadi sekali lagi kalimat tamsil menafikan tamsil dalam sifat Allah itu lebih adak, lebih detail, lebih cermat, lebih sempurna. Baik. Kita telah sebutkan bahwa surah Asy-Syura ayat 11 ini merupakan dalil ijmali, dalil global umum tentang penafian apa? Ya. Penyerupaan Allah dengan sifat makhluknya, tamsil, ya. Yang disebut dalam PR kita salbiyah. Sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Sifat yang dimulai dengan laisa, la, ma. Yang ada huruf nafi, ya, di depannya, mendahulunya. Ya, kalau mau cari di kita sebutkan kemarin di apa? Ya, Quran digital atau apalah ya. Tinggal ketik la awalnya ya atau laisa ya atau ma nafiah ya. Kemudian kita sortir. Nanti bukan ayat-ayat, tinggal sortir mana yang Ya. Berarti belum belum dikerja nih PR-nya nih. Kalau manggut-manggut nih. Ya. Baik ya. Maka sesungguhnya disebutkan bahwa ada 4 ayat dalam Al-Qur'an yang dia adalah penafian, penetapan sifat salbiyah bagi Allah atau apa? Ditolaknya dari Allah sifat-sifat kekurangan dalam bentuk secara global. Penafian secara nafian ijmalian. Siapa yang disebutkan ayat-ayat tersebut? Kita sebutkan dulu. Yang pertama ini surah Syura. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dan kelebihannya ayat ini bahwa dia ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa nusbitu lillahi ma athbathahu li nafsihi, ya, itsbat wa athbathahu rasuluhu itsbatan bila isbatan bila takif, ya, atau bila tamtsil, ya. Wa kemudian juga kita menafikan wa nanfi anillahi ma nafau an nafsihi wa nafau an rasuluhu nafyan bila tanzih, nafyan bila ta'til, nafyan bila ta'til atau tanzihan bila ta'til, ya, tanzihan bila ta'til, ya, yaitu penetapan penafian yang tidak dalam bentuk penolakan, ya. Apa itu dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dinafikan dari Allah, ya, yang semisal dengannya, sudah ditetapkan bagi Allah bahwa Allah sami'an basira, Maha mendengar lagi melihat. Berarti penetapan as-sami dan basir di sini bukan dalam bentuk tamthil, tapi kama yaliku bijalalihi. Baik, itu kelebihannya dalam ayat ini. Mana 3 ayat yang lain? Ya. Ya, surah Al-Ikhlas ayat yang keempat. Walam yakun lahu kuf'an atau kufuan ay mathilan ahad. Ya, nakirah fi siyaqi an-nafi. Tidak ada yang sekufu, yang sebanding, nazir. Ya, kalau orang nikah kan cari sekufu. Ya kan? Ya. Kufu artinya nazir, sebanding, semisal, dinafikan nih secara global. Apalagi? Surah Hal ta'lamu lahu samia. Ayat dalam surah Maryam yang mengumpulkan 3 jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma dan sifat. Rabbus samawati wal ard wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samia. Awalnya rububiyah. Wastabir li ibadatih uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia, asma dan sifat. Mathila. Apakah kau tahu bagi Allah tandingan yang semisal dengannya? Jawabannya tidak. Istifham ingkari. Bentuk pertanyaan sifatnya adalah pengingkaran. Oh, tidak ada. La samia, tidak ada sama sekali. Hal ta'lamu lahu samia? Ya, pengingkaran, istifham ingkari. Baik, itu surah Maryam ayat ke-19, ya. Kemudian yang terakhir awal surah Al-Baqarah. Fala taj'alu lillahi andada. Nafyun nid. Nid. Apa itu nid? Tandingan, syarik. Iya, tidak ada tandingan bagi Allah. Tandingan yang sebanding dengannya, dengan tandingan kan gitu ya? Sama dengan nasil, sama dengan sami, sama dengan kufu. Kufun. Nafi mujmal. Jawaban PR kita, ya. Tapi bukan yang dimasukkan sekarang, PR-nya nafi mufassal, ya. Mufassal, ya. Sudah, ya. Kayaknya Aris nih paling siap nih, ya. Insyaallah. Ya. Baik, ya. Jadi ikhwan fi din azinallahu wa yakum. Ya. Ayat ini surah Syura nafyu ijmali, penafian dalam bentuk global, dan disebutkan bahwa dalam penafian penafian ijmal ablak min nafi tafsili, ya, penafian global itu lebih ablak, lebih balik, ya, lebih jelas, lebih kuat dalam hal makna penafian secara global, tidak sebanding, tidak ada ini kan, daripada nafi khusus. Seperti kita mengatakan memuji seorang raja, wahai sang raja, engkau adalah seorang raja yang tidak ada satupun yang sebanding denganmu. Terpuji kan? Dia bilang, wahai sang raja, engkau orang yang hebat. Ya, engkau tidak sebanding. Engkau bukanlah ya perampok, penyamun, pencuri. Engkau bukanlah pedagang dan sebagainya. Engkau lebih sempurna dari mereka. Ya, disebutkan semua tadi. Ya, sifatnya justru malah melecehkan. Kau bukan ini, bukan ini, bukan ini. Iya, memang bukan itu. Tapi kan cukuplah dengan menyebutkan penafian secara global. Fulan la mithla lahu. Ya, la yura mithla mithlahu. Si fulan ini seorang alim yang hebat. Tidak diketahui yang semisal dengannya. Tidak yang setara dengannya. Kan ini berarti bentuk pujian yang tinggi. Ya? Baik. Tapi datang juga penafian dalam bentuk detail rinci karena tujuan. Karena tujuan. Baik. Selanjutnya. Dalil yang kedua. Wali anna allaha mustahikun lil kamal. Setelah ayat tadi. Dalil bahwa Allah dalam sifat-sifatnya tidaklah serupa dengan sifat-sifat makhluk. Dari pertama adalah surah Syura ayat 11. Yang kedua, wali anna Allah mustahiqun lil kamal alladzi la ghayata fawqahu wa la yumkinu an yumathila al makhluq li'annahu naqisun. Bahwa Allah SWT mustahiqun lil kamal, bahwa Allah itu berhak layak untuk mendapatkan kesempurnaan dari sifat dengannya. Alladzi la ghayata fawqahu, yang tidak ada lagi ya yang di atasnya. Dialah puncak dari kesempurnaan. Itulah sebabnya disebutkan dalam asma, bukan al-asma al-hasanah, tapi apa? Asma al-husna. Bentuk tafdhi dalam bentuk ta'nif muannas, husna. Juga sifatnya. Ya? Disebutkan apa? Walahu al-mathalul mathalul a'la. Isim tafdhi. Ya, sifat al-ulya. Isim tafdhil, ya, yang paling tinggi, nama yang terindah dan sifat yang paling tertinggi pada puncaknya, pada puncak ketinggian kesempurnaannya, ya. Jadi tidak lagi yang di atasnya, la ghayata fawqahu, ya. Fala yumkin, maka kalau begitu tidak akan mungkin akan serupa dengan makhluknya. Fala yumkin ayyumathila al makhluqa li annahu naqis, karena makhluk itu naqis. Makhluk itu najis. Baik, sekali jelas. Syekh kemudian memberikan tambahan, faedah tambahan ini, ya. Wal farqu baina at-tamtsil wa at-takyif, apa beda antara tamtsil dan takyif? Ya. Apa beda antara tamtsil dan takyif? Kata beliau, anna at-tamtsil dzikru kayfiyati sifati muqayyadatan bimumatsilin. Ya. Kalau takyif adalah penyebutan, kalau tamtsil adalah dzikru kaifiyati sifat, penyebutan akan hakikat dari sifat, kunhu, hakikat dari sifat, muqayyiratan bitamtsil bimumatsilin, yang diikatkan, dikaitkan dengan sesuatu yang semisal. Ya. Tayyib. Wa at-takyif, adapun takyif dzikru kaifiyati sifati ghairu muqayyaratin bimumatsilin, penyebutan kaifiyah dari sifat tanpa dikaitkan dengan yang sebanding, yang semisal, itu takyif. Tapi intinya adalah bahwa dia dibagaimanakan, ditetapkan kaifiyahnya. Paham ya? Baik, kalau begitu kesimpulannya, takif dengan tamtsil ada kesamaannya enggak? Ada. Apa itu? Ya, isbatul kaifiyah. Penetapan kaifiyah. Dan di sini penyakit. Kenapa? Karena kaifiyah ini adalah ini cuma pertanyaan Malik. Wal kaifu gairu ma'kul la yudraku bil uqul. Tidak mungkin diketahui dengan akal. Ya? Maka isbat kaifiyah ini yang salah. Inilah yang diingkari oleh salaf. Ya, dan penetapan itu ada dua. Baik dalam bentuk tamtsil, ketika dia menyerupakan kaifiyah sifat Allah dengan sifat makhluk, atau penetapan tanpa mengkaifiyah menyerupakan dengan makhluk. Tapi dia menetapkan suatu kaifiyah tertentu, ya. Akan datang nanti contohnya. Mithalu at-tamthil ay yaqula qa'ilun yadullahi kayadil insani. Contoh tamthil, lihat di kitabnya. Aca, di mana kitabnya, Cak? Oh, ketinggalan. Udah dua berarti yang ketinggalan. Udah dua berarti. Baik, ya. Ayyakula qail, seorang berkata, yadullahi kayadil insan. Tangan Allah seperti tangan manusia. Manusia. Bagaimana kan? Mertakan sifat tertentu. Dan itu menyerupakan dengan tangan manusia. Jelas ini. Batil, ya. Ya, tentu saja ini batil. Seperti ucapan karamiyah. Pengikut dari Muhammad bin Karam, ya, As-Sijistani, dari kelompok musyabbihah mujassimah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Mereka mengatakan seperti ini, tangan Allah seperti tangan manusia. Baik, ya. Kemudian, wa misalu takif, contoh dari takif adalah ayyatakayyala yarillahi kaifiyatan muayyanah. Seseorang mengkhayalkan, memberikan gambaran khayali yang ilustrasi, ilustratif gitu ya, ya, akan tangan Allah dengan gambaran tertentu, kaifiyah tertentu. La mathila laha fi aidil makhlukin, yang tidak serupa dengan tangan-tangan makhluk. Tetapi dia tetap memakai-makan. Contohnya perkataan dari Hisyamiyah yang mengatakan tuluhu ka ardihi, bahwa tingginya Allah itu seperti lebarnya. Berarti dia menyerupakan Allah dengan apa? Kubus. Bentuk kubus. Panjang, lebar sama dengan lebar, paham ya? Ya. Apakah dia mengkaifiahkan? Dia mengkaifiahkan. Apakah dia menentukan? Tidak juga. Karena berapa lebarnya Allah? Mereka tidak sebutkan. Kan begitu ya. Ya memang tidak mungkin dicapai dengan akal. Paham ya? Tetapi masalahnya, lalu bagaimana mereka tahu? Mengkiaskan dari mana mereka? Ya, kan jelas batil. Ya. Juga perkataan mereka, ya, yang mengatakan bahwa tuluhu tulu asbari bisibri nafsihi. Bahwa tingginya Allah adalah setinggi dengan asbar. Ya. Bishibri nafsihi adalah ukuran sekian jengkal dengan ukuran jengkalnya Allah. Ya, semua khayali saja. Sifatnya ilustratif saja. Ya kan? Ya, dalam praktek kan tidak ada. Penggambaran itu kan tidak mungkin dicapai. Shibr saja, adakah ketetapan tentang shibr Allah? Ya kan? Tidak ada. Kemudian bagaimana mau diukur Allah tingginya tadi dengan sesuatu yang tidak terukur? Berarti dia khayali sifatnya. Tapi masalahnya adalah bagaimana? Meskipun dia khayali, ilustratif, tetap suatu bentuk kemungkaran. Kenapa? Karena mengaku-ngaku mengetahui. Ya kan? Dari mana dia tahu itu? Hasil dari pengembaraan spiritual? Ya? Hasil dari wahyu dan wangsit? Ya? Begadang di kubur atau di bawah pohon? Ya kan? Dari mana dia tahu? Ya kan? Ini perkara yang tidak bisa dicapai dengan akal manusia. Dan khayalan pun berdosa. Ya kan? Ya. Maka kalau begitu kita harusnya berhenti pada apa yang kita telah dibatasi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kan, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ إِلَّهِ ilma. Mereka makhluk itu tidak akan mampu. Dengan ilmu mereka mengetahui akan hakikat Allah. Zat dan sifatnya. Dan sifat adalah yakunu bizzat. Ya kan? Sifat Allah itu pada zatnya, kan begitu? Nama Allah itu menunjukkan akan zatnya. Kan begitu? Ya. Maka hakikatnya mengetahui, mengatakan mengetahui, maka hakikat dari sifatnya, hakikat dari namanya. Maka itu berarti bahagian dari pengakuan akan pengetahuan zat Allah yang itu mustahil. Jadilah dia dusta. Jadilah dia perkara yang paling mungkar dari kemungkaran yang paling besar. Antakula alallahi mala ta'alamun. Masih ingat ya di awal pembahasan, kaidah yang pertama. Ya. Maka ikhwani fi din azani Allah wa yakum, penjelasan ini ya menutup kaidah yang ketiga, cabang yang keempat. Ya. Baik, ya sebenarnya banyak sekali perkara-perkara yang penting dalam masalah ini, tapi ya saya khawatir meluas ya. Dan penggambaran dari Syekh ini penggambaran yang simpel, mudah, yang jelas, ya. Nah, ini bermanfaat untuk kita dalam memahami. Tapi dalam debat, diskusi atau menghadapi orang-orang yang punya syubhat, kadang kita butuh menambah wawasan kita. Maka kami sering ingatkan buku-buku yang penting untuk dibaca. Ya, seperti bukunya Sifat Al-Ilahiyah Syekh Muhammad Alan Al-Jami, yang kemarin kita bawakan tercuplikan sebagian perkataan beliau ya tentang masalah penetapan jenis-jenis sifat, anwa'us sifat. Ya. Kemudian untuk di sini kalau mau detailnya membantah, karena sekarang berkembang nih, lagi ngetren sekarang di dunia maya juga. Sudah beberapa tahun yang lalu karena muncul tulisan-tulisan doktor-doktor yang mereka menafikan ya kaifiat dan menisbahkan tajzim itu kepada Ibnu Taimiyah. Dan ini yang sekarang dikelupas di Indonesia oleh orang-orang yang membenci dakwah salafiyah. Ya, sehingga kita butuh untuk mengetahui lebih luas tentang perkara tersebut. Ya. Orang yang subhatnya sedikit lebih simpel untuk kita arahkan kepada alim, jadi akidah sunnah wal jamaah dalam masalah sifat pada yang hak. Ya. Sehingga kita mengatakan kitab yang paling ringkas dengan bentuk pemaparan dan debat yang simpel diantaranya adalah kitab Syekh Muhammad Mukhtar bin Muhammad Amin Asy-Syangkiti. Muhammad Amin Muhammad Mukhtar Asy-Syangkiti. Ya. Dirasat di ayati sifat. Pembahasan tentang ayat-ayat sifat. Hanya beberapa lembar saja. Kecil ya. Tapi uslubnya Al-Qur'an menjelaskan dalil Al-Qur'an. Beliau memang pakar dalam ilmu tafsir. Itu ringkas kitabnya. Ya. Nah, itu kemudian untuk masalah kaifiyah ini yang paling simple, paling gamblang, sistematis dan ilmiah ya. Karangan tadi Syekh Abdul Razak Jalaluddin Muhsin Al-Labbad. Coba ya antum cari, kalau tidak dapat coba cari terjemahannya seperti itu sudah ada ya. Maka luar biasa akan nampak kepada kita apa yang datang dari bentuk bantahan kepada perkara ini hanyalah bentuk syubhat dan kesamaran. Ya, kabaitil ankabut, bagaikan sarang laba-laba. Meskipun mungkin orangnya akan datang dengan jumlah minal aqwal, dibawakan kumpulan perkataan dari para ulama. Memang ada. Cuma kita tahu bahwa para ulama yang datangkan ini ya kebanyakan adalah pada masa berkembangnya akidah Maturidiyah, ya, Asy'ari atau Qullabiyah. Sehingga mereka kemudian terseret dalam pemahaman tersebut itu, sehingga mereka mentakwilkan apa yang datang dalam perkataan para salaf dari kalimat-kalimat yang tegas seperti kalimat Imam Malik ini yang menunjukkan penetapan kaifiyah, namun kaifiyah dalam sifat Allah tersebut majhulah ghairu ma'qulah. Itu intinya di sini poinnya ya. Juga perkataan Sufyan bin Uyainah dan yang lainnya dari para ulama salaf, amir ruha kama ja'at bila kaifa, biarkan dia lewat seperti datangnya tanpa dibagaimanakan. Paham ya? Ini juga kaifat keterangan yang kuat tentang hal ini. Tetapi mereka kemudian mentakwil-takwilkan, mengatakan dinafikan kaifiyah. Kemudian ketika ditetapkan kaifiyah, kata mereka, siapa yang menetapkan kaifiyah berarti dia menetapkan tajsim, jasad bagi sifat Allah. Maka disebut dia musyabbihah atau mujassimah. Dan ini semua batil. Batil. Ya, bantahannya begitu banyak, kuat, ya, dari keterangan para ulama kita, diantaranya kitab Risalah Tadmuriyah dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Jadi banyak tentu saja buku-buku yang sifatnya untuk memperkuat wawasan kita, memperluas wawasan kita ya dalam masalah ini, tapi sekali lagi man lam yudrik kullahu lam yatruk jullahu. Siapa yang tidak mampu mencapai semuanya itu, maka diambil garis besarnya. Ya, dan mulailah dari kaidah, khususnya perkataan para ulama salaf yang merupakan kaidah seperti perkataan Imam Malik. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui ya kaidah yang diambil dari perkataan Imam Malik di sini tentang penetapan kaifiyah, namun penafian ilmu tentang kaifi kaifiyah. Baik, wallahu alamu bisawab. Saya kira sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dari ikhwah? Ya, faddal. Akhi Ibrahim, ada pertanyaan? Sebenarnya apa mana penekanan sam'an basir di menutup kalimat tadi? Nah, ini mempraktikkan nasihatnya Syekh Abdul Hamid Nasir Asy'ari ini ya, bahwa jika marra bika asma Allah, jika engkau melewati nama-nama Allah SWT pada akhir ayat ya, maka lihatlah apa yang membantu kita untuk memahami makna yang disebutkan di awalnya dari hukum dan apa? Dari hukum jika dia hukum atau berita. Ya. Baik. Ya. Surah Syura ayat ke-11. Baik, lihat ya. Sama Allah SWT. Fatirus samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwaja. Yadra'ukum fihi laysa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Allah fatirus samawati wal ard. Ai khaliquha. Pencipta. Ya. Fatara artinya ya khaliqu. Ada kisah perkataan dari Abdullah bin Abbas mengatakan makuntu arifu fatir as-samawati wal ard. Saya tidak tahu apa itu fatir as-samawati. Hatta sami'tu a'rabani yatakhasamani. Saya bisa mendengar dua orang badui bertengkar tentang masalah sumur. Siapa yang punya? Faqala wahidun minhuma berkata salam dan lain-lain. Ana fatartu hadal bir. Ana fatartu hadal bir. Saya yang buat ya sumur ini. Fatir berarti khaliq. Fatirus samawati wal ardh, khaliqus samawati wal ardh. Ja'alakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan dari diri kalian pasang min jinsikum. Ja'alakum min anfusikum min jinsikum. Dari jenis kalian sama manusia. Dari tidak bolehnya menikahi. Menikahi? Menikahi jin ya, yang tidak sejenis. Karena lah min anfusina ya, mereka lain ya. Min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja, dan juga dari hewan-hewan ternak juga pasangannya ya. Yadhra'ukum fihi ya, yang kemudian yadhra'u, terjadilah keturunan ya bagi kalian darinya, dengan pernikahan dari pasangan kalian ya. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluknya. Artinya bahwa manusia makhluk butuh kepada meneruskan kehidupan mereka ya, untuk mempertahankan eksistensi dan keberadaan mereka. Dan dari rahmat Allah pun Allah ciptakan pada mereka kasih sayang yang mereka ya memadu kasih dengannya, maka terlahirlah keturunan ya yang banyak ya. Jelas ya? Baik. Nah, Allah huwal wahidul qahhar. Esa satu ya, dan tidak butuh kepada sesuatu. Maka Allah, jangan sekalian kalian mengkiaskan itu kepada Allah ya, sehingga kalian menetapkan bagi Allah sahibah, pasangan. Laisa kamitsli syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, maka penetapan ini sami'ul basir ini menunjukkan ihatah. Ya. Seperti perkataan Allah kepada Nabiullah Musa dan Harun. Ya, idhhaba fa innani ma'akuma asma'u wa ara. Sima'an yaqtadi yastalzim an-nasr wa ta'yid. pendengaran yang berarti bahwa Allah akan menolong mereka dari musuh-musuh mereka. Nah, di sini As-Sami' al-Basir datang wallahu alam bisawab sebagai bentuk peringatan. Ya, jangan sampai kita menyandarkan kepada Allah apa yang ada dari sifat makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'un. Ya, wa huwa As-Sami' al-Basir, dan Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha sempurna dalam sifat pendengaran dan penglihatan. Ya. Namun hati-hati juga bahwa Allah pun akan mendengar dan melihat siapa orang-orang yang kemudian menisbahkan kepada Allah apa yang bukan dari darinya. Ya, maka di sana ada bentuk ancaman juga. Ya, bahwa Allah mengetahui. Ya, ketika disebutkan perkara penafian. Jadi penafian global di sini datang juga kesannya Allah alam bisab tidak ita tawahum waqat qiyas, untuk menolak terjadinya kesan dan untuk kemudian menutup pintu kias. Ya, ketika disebutkan ya penciptaan langit dan bumi dan kemudian bagaimana Allah menciptakan bagi manusia pasangan dari jenis mereka, demikian pula makhluk hidup pasangan dari jenis mereka yang dengannya mereka mengisi dunia ini, ya, memakmurkan dunia. Ya, maka diingatkan jangan kemudian dengan itu kalian menetapkan bagi Allah sahibah wala aulad, ya, lam yalid walam yulad, ya, dan jika kalian menetapkan maka Allah Sami' al-Basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, jadi pendengaran di sini pendengaran yang melazimkan al-mu'aqabah liman khalafa dalik, ya, hukuman bagi siapa yang menyelisih apa yang ditetapkan, ya, bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Wallahu a'lamu bissawab. Itu mungkin yang zahir dari ayat. Ya. Ayat berikutnya juga begitu. Lahu maqalidus samawati wal ard, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu bikulli syai'in 'alim. Ihata ilmiah. Oh iya, betul ya. Coba lihat ayat-ayat sebelumnya, ayat ke-8, ayat ke-9. Ya. Amittakhadhu min dunihi awliya. Fallahu al-wali wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikum Allahu Rabbi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada yang lain mungkin? Ikhwah. Suara tambahan mungkin dari Ustaz Rizki. Ya. Lalu berarti makhluk tidak boleh disandarkan takdir. Tidak. Ya, maka disebutkan takdir kan nisbah, kalau bahasa manusia nisbah. Manusia kan nisbah. Fulan atwalu min fulan min allan. Berarti lebih tinggi kan? Ya. Ya, membandingkan kan itu takdirnya pasti ada pembandingan, ya. Tapi ketika itu pada Allah SWT, maka dia ala wajhil akmal. Jadi tafdil dia misalnya bigger kalau bahasa Inggrisnya untuk Allah jadinya the biggest gitu. Yang ter gitu. Karena tidak lagi lebih tinggi dari dia. Kalau untuk manusia tafdil antara mereka ya tafdil bigger than ya lebih gemuk dari si fulan atau apa kan begitu. Ya, masih begitu, tapi kalau untuk Allah tidak lagi. Kalau untuk makhluk ya manusia fawqa kulli dzi ilmin alim. Tapi kalau Allah alim maka tidak lagi atas Allah yang lebih tahu. Ya, meskipun dia isim tafdil yang biasanya adalah pembandingan, tapi untuk Allah sudah berarti ghayatun fi husnihi. Oh ya, tapi pada puncak yang tertinggi tidak lagi yang di atasnya. Kalau misalnya secara ucap itu orang kepada orang lainnya, tapi tanpa pembatasnya gitu, aja pun bagaimana? Boleh saja, tidak masalah. Kan dia dikhususkan dengan idhofah, kan begitu ya? Fulan Akbar, Tapi apa sana? Allahu Akbar. Oh, antum mendoakan berarti. Allah Akbar, seluruh juga Akbar. Tidak loh, maksud saya Akbar fi syai'in mu'ayyan misalnya ya. Misalnya Aslam. Assalamualaikum Aris Al-Afdal misalnya. Atau Aris Al-Ahsan, Aris Al-A'dham, dan walimnya. Ya, itu kan idhofah jadinya kan. Hah? Apa? Apa? Na'at maksudnya apa? Difahaminya sifat itu sesuai dengan zatnya begitu. Kalau diinginkan dengan kemutlakan, maka enggak boleh, itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsan. Ya. Kan ada khairukum apa? Khairukum khairuna ibnu khairina ya. Yang waktu keluar. Ini takrif ini. Ya. Oh, ya al-istiwa ma'lum wal-kaifu majhul wal-imanu bihi wajib wasual anhu bid'ah. Tahu nama berapa riwayat kalimat? Istiwa dengan syekhu majhul. Lagi training wa syekh majhul. Al-istiwa ma'lum. Ya, sebagian riwayat al-istiwa gairu majhul. Sebagai lagi dengan bentuk gairu majhulah. Ya, disebutkan semua riwayatnya oleh Syekh dalam kitab tersebut. Ya. Wal kaifu gairu ma'kul. Sebagai lagi gairu ma'kulah. Bukan dalam riwayat yang lain. Wal kaifu ma'lum. Wal kaifu majhul. Wal kaifu majhul. Wasual anhu bid'ah. Wal imanu bihi wajib wa ma araka illa mubtari'an begitu. Kalau jadinya pertanyaan Malik ya kepada orang tersebut. Banyak menulis ya Tuhan. Dia enggak sebagai langsung menjadi Allah, tapi yang dimaksudkan kepada Allah, tapi dia Tuhan. Ya, dalam perkara kita kan diperintahkan untuk kembali kepada alfaz, lafal-lafal yang syar'i, lafal yang warid. Nah, Tuhan yang musyarak. Ya, itu musyarak alihah, ya kan? Termasuk dia ilahul haq, itu Allah Azza wa Jalla, dan ilah al-batil. Dari kajian Allah Falak, wana majid namin dunia batin. Apakah termasuk jadi ini saya perkataan syekh dia yang mengandung kesyirikan gitu? Ya tidaklah. Cuma dia penggunaan lafal yang salah. Kalau kita ingin menggambarkan apa tadi Tuhan yang Maha Esa, gitu kan? Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian apakah menjadi penghalang dalam hal misalnya salah satu faktor yang dapat menghalang kita kabul doa di gitu. Karena ya itu tadi ada beberapa hal-hal yang pun bisa berpotensi. Artinya kalau boleh kan berarti menerjemahkan misalnya doa, ya Allah ya Tuhanku. Misalnya, Allah. Kan kadang suka orang suka nulis di Facebook ya. Iya. Kira-kira apa gitu. Tuhan begini. Allah enggak paham apakah maksud mereka untuk lebih umum general ataupun di ini gitu. Apakah menjadi kalimat yang menyesuaikan tadi, kemudian kalau yang seandainya seorang tidak, jadi Allah alam bisawab yang kita tahu bahwa dia dengannya terjemah ya Tuhan ya, tapi kita menggunakan lafal yang lebih jelas, lebih apa yang asal dari syariat. Ya Allah ya Allah ya Rob ya. Dan orang yang mengatakan kalimat dia Tuhan berarti bukan berarti bahwa dia langsung berbuat syirik atau mengucapkan kalimat syirik, tidak demikian. Karena yang inginkan adalah Allah gitu kan, dia tafsirkan itu. Tetapi tadi bahwa Tuhan ini sendiri, kalau kata Tuhan sendiri pada asalnya dia la yamna'u al-musyarakah gitu. Tidak menghalangi atau menutup adanya musyarakah. Gitu. Sehingga dengan hal ini yang dikhawatirkan dari sesuatu yang mahdur di dalamnya. Tapi apa? Ya. Musyarakah artinya bahwa adanya sekutu bagi Allah yang juga disebut Tuhan gitu. Ya. Ya Tuhan yang lain gitu. Nah dengan Allah bahwa dia dzul uluhiyah al yang masuk pada ilah yang menurut tempat yang rojah bahwa dia mustaq yang menunjukkan satu-satunya yang berhak disembah gitu. Maka dia yanfi al musyarakah lafzul jalalah ya atau rab ya rab ya meskipun juga rab kalau ada idhofahnya bisa saja rabbul manzil dan sebagainya tapi itu tadi maknanya yang datang dalam syariat ya gitu. Menggunakan kalimat itu artinya boleh tidak boleh menghukum orang itu musyrik. Tapi kita memberikan gambar dia betul terjemah dari Allah tadi kan. Tapi kita tunjukkan mereka kepada kalimat yang lebih afdal, yang lebih utama. Ya. Ya, dari situlah kemudian masuk syubhat tidak ada Tuhan besar kecuali Tuhan kecil ya. Siapa itu? Padang Madinah. Nurkhois. Nah, itu salah enggak? Iya, ya, ya tadi kita sebutkan jika yang diinginkan dengan Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala, tafsirnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka ini kan bentuk tafsir. Kalau tafsir kita harus rinci, maka itu berarti betul, ya. Tetapi kita berikan kepada mereka lafal yang syar'i, la ilaha. Tadi. Adapun kalau yang diinginkan dengan Tuhan bahwa sekedar lafal saja. Apa yang makna dari lafal itu sendiri dan sebagainya. Nah ini juga jalan untuk masuknya perkara syubhat dan kesamaran. Ini ada beberapa pendidikan mungkin kondisi itu ya. Yang pertama mungkin ketika orang awam aja gitu. Iya. Yang kedua lagi mungkin tokoh yang mereka ingin diterima dari beberapa kalangan. Oh iya. Kan seperti saya motivator. Iya. Itu kan ketika dia bilang begitu supaya diterima nih. Banyak kalangan kan. Iya, dan ketika diaminkan pengaminannya itu oleh ya banyak ini jadi pluralisme juga. Iya. Ya bahaya kalau begitu kan berarti itu kan. Tapi kan masalah hati ya. Masalah hati. Jadi kita perlu lihat kalau memang tujuannya untuk tadi biar tidak ada ingkar dan sebagainya ya. Maka orang Nasrani pun mengakui kan adanya Allah dengan bahasa mereka ya Allah Bapa ya mereka ya. Namun sesungguhnya itu tadi kita sebutkan bahwa kalau yang tujuannya seperti itu berarti ya itu tadi yang saya sebutkan tadi bahwa penetapan Tuhan tadi ini la yunafi musyarakah tidak menafikan adanya tuan-tuan yang lain dan ini yang bahaya ya. Islam tidak memerintahkan kita untuk beribadah tapi beribadah hanya kepada Allah, kadang orang muslim juga beribadah. Allah yang kita sembah, Allah yang mustahikul ibadah. Dari kabi'an Allah huwal haq, wa anna ma yaduna min dunihi batil. Yang lain juga sembahan, ilaha. Tapi, batilah. Batil. Tuhan-Tuhan tadi ini. Ya? Sehingga kalau tujuannya supaya, maksudnya Tuhan menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini bahaya nanti. Inilah yang mahdzur yang kita sebutkan tadi. Tapi kadang, mereka menggunakan itu, yang diinginkan dengannya tadi tafsir dari Allah. Maka kita nastafsir, kita minta rincian yang kita tunjukkan mereka, bimbing mereka ke arah yang lafal yang syar'i. Ya. Karena kadang memang dibutuhkan terjemahan seperti itu untuk pendekatan makna dan sebagainya. Ya, tanpa diinginkan dengannya keserupaan dan sebagainya pendekatan, ya. Pendekatan makna. Boleh saja sendiri pun dia juga ekstrim mensifatkan orang untuk kalimat itu berarti dia ya syirik misalnya dengan lafalnya atau bahwa dia ingin dengannya merangkul semua pihak ya mungkin ingin menerjemahkan kan gitu. Tapi kita ingatkan bahwa ada ikhtisas dari lafal ya Allah Subhanahu wa taala ya dari kandungan makna dan ketinggiannya sampai disebutkan sebagian ulama bahwa dia adalah min ismillahi al-a'zam, dari nama Allah yang agung. Semua nama kembali kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekian cukup sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum dari syaitan, Allah akan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.